Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Kata beliau pada pelajaran yang ke-14, Ad-Darsu Ar-Rabi Ashar, pelajaran yang ke-14. Yang sebaliknya ya. Nah, sekarang kita akan memasuki namanya ayu. Ayu itu adalah isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, tapi umum, menanyakan sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Ayu itu adalah isim istifham yang fungsinya apa? Menanyakan sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Itu pakai ayu nanti. Nah, di dalam kitabnya itu ada. Jadi yang faham difahami, yang tidak faham menyusul nanti. Intinya sudah dengar yaitu lafaz ayu. Ayu itu tadi lafaz apa? Ayu adalah isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, menanyakan sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Kita lihat. Wal ismul ladzi ba'dahu mudhafun ilaihi, masyaallah. Isim yang jatuh setelahnya dikenal dengan mudhafun ilaih, berarti harus majrur. Ingat-ingat kaidahnya dulu. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa, Abdurrahman? Kasrah. Paham ya? Kalau mudhafnya, setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Tidak boleh kemasukan al. Tapi kalau mudhaf ilaih pasti majrur. Itu harus diingat kembali. Nah, isim yang jatuh setelah ayu ini pasti majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Jadi nanti gini, kalau antum jumpai kata ayu, ayu kitabun, seperti itu, ayu kitabin, yang ini kan berarti majrur ini, antum lihat ini. Setelah ayu majrur sebagai mudhafun ilaih. Belum. Antum ayu kitaban enggak boleh. Ayu kitabun jangan. Ayu kitabin, na'am, ini yang benar. Ayu kitabin majrur. Belum, sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, mafhum? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Contohnya itu al-aqil, yang berakal contohnya. Ayyut tullabi kharaja? Pelajar yang mana yang telah keluar? Pelajar yang mana yang telah keluar? Berarti semuanya atau satu orang yang ditanyakan? Satu orang. Pelajar yang mana yang telah keluar? Ayyut tullab? Tullab kan para pelajar. Cuman yang ditanya itu kan satu orang dari kalangan pelajar-pelajar yang ada itu, mana yang keluar itu loh. Antum lihat itu, ayutulabi, bukan ayutulaba, bukan ayutulabu, ayutulabi, majrur, mudhafun ilaih. Ayutulabi kharaja, pelajar yang manakah yang telah keluar? Ayyukum dhahaba ilal mustashfa, siapakah di antara kalian yang pergi ke mustashfa? Mustashfa, mustashfa artinya rumah sakit, hospital, hospital itu bahasa Inggris, paham ya? Nah, bahasa Indonesianya rumah sakit, singkatannya RS. Paham ya? Nah, RS itu bukan Real Saudi, tapi rumah sakit. Paham ya? Kalau RM rumah makan, bukan ringgit Malaysia. Paham ya? Itu perlu diperhatikan singkatan-singkatan itu biar nanti tahu. Kita lihat berikutnya, yang tidak berakal sekarang. Tulab, para pelajar berakal enggak? Kalian berakal enggak? Ewa, sekarang yang tidak berakal. Ayu kulliyatin hadhihi, fakultas apakah ini? Fakultas apa ini ya? Fakultas, jurusan, berakal enggak? Enggak berakal. Majrur, ayu kulniyatin. Lewa. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Bulan. Berakal enggak bulan? Enggak berakal. Ayu syahrin hadha, bukan syahran, bukan syahrun. Ayu syahrin. Majrur sebagai apa tadi? Mudhaf ilaih. Fi ayyi madrasatin anta, pada sekolahan yang mana kamu? Sekolahan berakal enggak, Husain? Yang sekolah? Sekolahnya berakal enggak? Orang yang sekolah? Berakal. Ewa. Min ayyi baladin anta? Kamu dari negeri mana? Kamu dari negeri mana? Berakal enggak kamu? Negerinya? Kamu berakal enggak? Negerinya? Tidak. Ewa, jangan terbalik. Bi ayyi baladin anta? Min ayyi baladin anta? Berarti ayu ini tergantung ya ternyata. Enggak harus ayu terus. Kalau ayu ini kalau setelah sebelumnya ada huruf jar majrur, min ayyi. Itu lihat itu. Min ayyi baladin. Ini lihat. Min ayyi baladin. Min ayyi. Min ayyi baladin. Bukan ayu, min ayyi karena min huruf jar. Setelahnya majrurnya enggak? Jadi ayu ini bisa ayu, bisa ayah, bisa ayi. Paham belum? Bisa ayu, ayah, ayi. Tergantung apa? Tergantung susunannya. Maaf masalah ini? Ayo kita lihat lagi. Min ayi baladin anta? Dari negeri mana kamu? Min ayi baladin anta? Ewa, ana min baladi Indonesia. Ana min baladi Indonesia. Paham ya? Aku dari negeri Indonesia. Naam. Ayu yaumin hada, hari apa ini? Nah, kalau antum nanya sama teman antum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Enggak masalah, kadang-kadang ngobrol pakai bahasa Arab enggak masalah. Kaifa haluk ya akhi? Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masmuka? Ismi Muhammad, misalkan. Min ayyi baladin anta? Dari negeri mana kamu? Ana min baladi Indonesia. Tanya lagi. Hari apa ini ya? Nanya pakai bahasa Arab. Hah? Ya akhi, ayu yaumin hadha? Bergaya sedikit gak masalah tapi benar itu loh. Bergaya sedikit gak masalah tapi benar yang diucapkan. Ya akhi, ayu yaumin hadha? Hari apa ini? Bahasa Arab, simple. Ayu yaumin hadha? Jawabannya hadha yaumus sabti. Ini hari Sabtu. Jadi ayu yaumin hadha? Ini pertanyaan. Hari apa ini? Bahasa Arabnya apa? Ayu yaumin hadha? Jawabannya hadha yaumus sabti. Sekarang hari apa Ubay sekarang ini? Sekarang ini kita berada di hari apa sekarang ini? Hari apa? Sekarang kita hari apa sekarang ini? Rabu malam kan? Nah ya wah. Hari-hari antum hafal semua enggak? Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Arba'a, Yaumul Khamis, Yaumul Sabti. Hari Rabu berarti Yaumul Arba'a. Hari Selasa Yaumul Tsulatsa. Hari Sabtu Yaumul Sabti. Hari Kamis? Hari Kamis Yaumul Khamis kata ya-nya. Hari Jumat Yaumul Jum'ati. Hari Ahad Yaumul Ahadi. Jadi kita ganti, jangan minggu-minggu terus ganti Ahad sekarang. Paham ya? Biar bahasa Arabnya itu ada gitu. Sekarang misalkan ana tanya ke antum, ternyata hari Selasa. Hari Selasa. Ayu yaumin hadha? Ewa, hadha yaumul Tsulatsa. Ana nanya ke antum, ternyata hari Rabu. Ayu yaumin hadha? Hadha yaumul. Ewa, jadi hari itu misalkan dafal, hari Ahad, Yaumul Ahad. Hari Senin, Senin. Hari Selasa, Yaumul Selasa. Hari Rabu, Al-Arbia. Hari Kamis, Yaumul Khamis. Hari Jumat, hari Sabtu. Mudah-mudah sekali. Mudah, tinggal antum hafal aja. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi, dikit lagi. Ayu kulliyatin hadhi, ayu kulliyatin hadhi. Fakultas apa ini? Hadhi kulliyatus syariat. Ini adalah fakultas jurusan syariat. Fakultas. Syahidnya itu yang antum lihat situ setelah ayu majrur itu loh. Iya enggak? Majrur, majrur. Majrur itu suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Majrur itu adalah suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Kalau marfu suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan dhammah. Kalau mansub suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan fathah. Kalau majzum itu suatu ungkapan yang tanda asalnya dengan sukun itu antum tanamkan di benak-benak antum semuanya. Paham ya? Kalau sudah antum tanamkan, sudah tumbuh di benak antum, langsung tahu marfu tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Mansub tanda asalnya dengan apa? Fathah. Majrur tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Ya enggak? Majzum tanda asalnya dengan apa? Sukun. Selesai. Tapi kalau belum antum tanamkan di benak antum, ya enggak tumbuh-tumbuh. Ya enggak? Suatu tanaman itu tumbuh kalau di tanam. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat lagi berikutnya. Fi ayyi ma'hadin anta ya wa? Fi ayyi ma'hadin anta? Kamu di ma'had yang mana? Ewa. Ana fi ma'hadil lughatil arabiyyah. Aku berada di ma'had tempat belajar bahasa Arab. Ma'hadil lughatil arabiyyah. Syahidnya ayyi ma'hadin. Fi ayyi ma'hadin? Min ayyi baladin anti? Dari negeri mana kamu? Ana minal jazairi. Aku dari negara Jazair. Negara Jazair itu negara masuk dalam wilayah Arab. Orangnya besar-besar, tinggi, besar, putih, hidungnya mancung. Paham ya? Itu orang Jazair. Kalau mau ketemu ya kapan-kapan, kalau punya rezeki ke Yaman. Ya, biasanya di pondok itu banyak orang Tunisia, orang Jazair, orang Perancis, orang Britania, orang Amerika, orang Rusia, orang Jerman. Paham ya? Orang Somalia, orang Ethiopia, macam-macam jenisnya. Paham ya? Nanti apalagi di pondok saat itu di Damat misalkan. Kalau sekarang ya mungkin di Yaman di Hadramaut, Syekh Abu Bilal itu mungkin masih ada sisa-sisa yang dari negara luar. Paham ya? Jadi nanti tahu gitu ya, Jazair itu nama negara. Paham ya? Jazair nama apa? Negara. Ya, yang terakhir. Dhamirul mukhatab al-muttasil lil fi'il sekarang. Dhamirul mukhatab. Dhamir mukhatab itu berarti mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara atau yang dibicarakan atau yang berbicara. Diajak bicara. Kalau yang berbicara namanya? Kalau yang dibicarakan namanya? Gaib. Paham belum? Nah sekarang kata ganti yang mukhatab, yang menunjukkan satu orang diajak bicara, mutasil bersambung dengan fi'il. Fi'il itu kata benda atau kata kerja? Fi'il itu kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Kalau kata benda apa? Kata, kalau kata benda itu fi'il. Kalau kata kerja itu fi'il. Kalau kata benda apa? Isim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Sekarang dhamir mukhatab yang bersambung dengan fi'il. Al-mufrad al-mudzakkar dhahabta. Anta dhahabta. Ini nanti dihafal nanti PR-nya. PR-nya kembali ke mana? Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dhahaba, huma dhahaba. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtun, nahnu dhahabna. Jangan pusing, mudah. Kelihatannya pusing tapi mudah. Caranya tinggal diurutkan. Antum tarik benang di kertas itu, urutkan. Huwa huma humiyah huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, baru fi'ilnya. Diurutkan juga. Diurutkan dengan apa? Yang kemarin itu hafal itu loh. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alti fa'altuma fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Paham ya? Paham belum? Mudah sekali kan? Mudah sekali. Itu jangan antum lupakan. Jadi kalau udah hafal itu enak sekali. Tinggal dikeluarkan aja. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Coba antum cepat. Nah, masya Allah tepat juga. Antum cepat. Antum cepat. Berani belum? Cepat. Belum. Cepat antum. Ayo antum cepat. Antum. Masya Allah, ya Pak. Antum bisa cepat? Coba. Ayo cepat, ayo. Ayo, Abdullah. Ayo, mudah. Mudah sekali kan? Antum coba, misalnya. Ya, yang penting sudah hafal ya, penting hafal itu penting sekali ya. Nanti ini PR-nya tak kasih PR. Kita baca dulu. Al-mufrad al-mudzakkar, satu orang yang laki-laki. Dhahabta kamu, kharajta kamu. Dhahabta kamu telah keluar, dhahabta kamu telah pergi, kharajta kamu telah keluar. Di sampingnya al-mufrad al-muannats, perempuan satu orang. Dhahabti, kharajti, dhahabti berarti kamu telah pergi. Berapa orang? Satu orang. Perempuan telah laki-laki, perempuan. Dhahabti apa? Kharajti, kamu telah keluar. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kharajti. Al-jam'ul mudzakkar, jamak mudzakkar. Dhahabtum, kalian telah keluar. Kalian telah pergi. Kharajtum, kalian telah keluar. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Naam. Kemudian berikutnya al-jam'ul muannats, jamak muannats. Dhahabtunna, kharajtunna. Dhahabtunna, kharajtunna. Kalian telah pergi, kalian telah keluar. Laki-laki atau perempuan? Dhahabtunna, kharajtunna. Perempuan. Berikutnya, anta dhahabta ilal ma'had, kamu telah pergi ke ma'had. Jadi kalau kamu anta, anta dhahabta, anta dhahabti, gagal paham. Anta dhahabtu, tambah gagal. Paham ya? Paham ya? Jadi anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna, huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Mudah kan? Mudah, tinggal anu merangkai saja itu sudah. Paham ya? Huwa apa? Hum dhahabu, anta awa, anti awa, antum awa, hunna dhahabtu, kalau dhahabtu ana, hunna dhahabna, pendek dhahabna, nahnu dhahabna. Sudah hafal belum sih? Tinggal antum resapkan itu loh. Kita lihat ini, aina dhahabta, kemana kamu pergi, lima dhakharajta, kenapa kamu keluar, kemana kamu pergi, aina dhahabta, lima dhakharajta, kenapa kamu keluar. Bawahnya, anti dhahabti ilal ma'had, kamu telah pergi ke ma'had. Laki-laki atau perempuan? Anti dhahabti perempuan. Aina dhahabti, kemana engkau telah pergi, lima dhakharajti, kenapa engkau telah keluar. Antum dhahabtum ilal ma'had, kalian telah pergi ke ma'had. Antum dhahabtu, laki-laki atau perempuan? Antum dhahabtum, laki-laki, kalian telah pergi ke ma'had. Aina dhahabtum, kemana kalian pergi, lima dhakharajtum, kenapa kalian keluar. Antunna dhahabtunna, kalian telah pergi. Ilal ma'had, pergi kemana? Ke ma'had. Aina dhahabtunna, kemanakah kalian telah pergi. Lima dhakharajtunna, kenapa kalian telah keluar. Nah itu semuanya, barakallahu fikum. Antum fahami baik-baik, sambungannya itu yang kemarin menghafal itu. Ada sambungannya dengan huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana, nahnu. Ada sambungannya dengan apa? Disambung dengan timbangan yang antum hafal kemarin itu. Ya enggak? Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Ya enggak? Kemudian apa? Hiya dhahabat, huma dhahaba, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtun, nahnu dhahabna. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Ayo naam. Antum lihat bagian berikutnya itu, selesaikan sekalian. Dhahabtu sama dhahabtum sama dhahabtunna. Itu besok aja karena panjang. Yang jelas antum pahami ya PR-nya, PR-nya. Nah, barakallahu fikum, PR-nya itu kembali ke yang kemarin itu karena ana memandang antum masih belum miskin. Jadi sekarang PR-nya tak ganti yang lafaz-lafaz lain yang belum pernah antum hafalkan, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.